dia cinta kita. Mungkin Allah suratan nasib cinta dah sampai ke ujungnya. Usah balari yo hati ibu, jalanilah dia yo lapang dado. Tarimo lah kanda orang tua, dirinyo kaganti diri nanku. Api usah menangi, apilah ayo mato di pipi. Marilah samo kita lupakan nasib cinta nan indah kasampaian. Terima kasih.